Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali dalam satu hari, yang doanya adalah kita baca di dalam surat Al-Fatihah. Setiap kali sholat minimal 17 rakaat dalam satu hari, di mana kita mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan Islam, jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jalan itu bisa kita dapatkan dengan cara menjemputnya. Menjemput hidayah, yaitu hidayah Islam, bisa didapatkan dengan cara duduk belajar, dan ilmu yang dipelajari tentunya adalah agama Islam. Ilmu agama Islam, ilmu din. Maka kita hadir pada hari ini, duduk di masjid ini untuk mengkaji ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai amal ibadah yang ikhlas untuk Allah semata. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan pahala yang besar kepada kita semua, menambahkan ilmu yang bermanfaat, dan menjadikan ini sebagai bentuk hidayah bagi kita semua. Tema yang diminta pada hari ini sebenarnya bukan tema ilmiah, ya. Temanya adalah etika dalam menggunakan media sosial. Saya katakan ini bukan materi ilmiah, tetapi ini seperti materi ringan saja, dikarenakan ini cenderung kepada pembahasan yang sebenarnya dibaca pun bisa, tidak harus duduk di dalam majelis untuk mempelajarinya. Karena kalau kita tuangkan dalam bentuk tulisan, etika dalam menggunakan media sosial sebenarnya bisa dibaca dan langsung bisa dipahami. Saya tidak tahu mengapa tema ini diangkat. Mungkin rata-rata ibu-ibu di sini punya Facebook, ya, atau pengguna WhatsApp, pengguna Telegram dan BBM. Kebetulan juga saya diminta, mungkin dikarenakan saya menggunakan media-media sosial seperti ini, sehingga tahu seluk-beluknya. Kalau sebagian ustadz yang lain kan ada juga yang sama sekali tidak tahu itu apa Facebook, apa itu WhatsApp, apa Telegram, bagaimana menggunakannya, sebagian mereka tidak tahu. Maka tidak cocok juga minta kepada mereka untuk mengisi materi ini. Etika dalam menggunakan media sosial. Media sosial itu apa? Media sosial adalah sebuah sarana untuk berinteraksi dengan orang-orang yang lain yang ada di sekitar kita, baik dia posisinya jauh maupun dekat, dalam rangka berinteraksi dalam masalah-masalah sosial, keagamaan, atau hal-hal yang lainnya. Di antara bentuk media sosial, kalau yang paling terkenal biasanya adalah Facebook, kemudian Twitter, dan sekarang banyak orang menggunakan WhatsApp, kemudian Telegram, BlackBerry Messenger, atau yang semacamnya. Hukum asal dari sesuatu yang sifatnya duniawi seperti media sosial ini adalah mubah. Hukum asalnya adalah mubah. Kita dapati hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, engkau lebih tahu dalam masalah urusan dunia kalian. Dan media sosial adalah urusan duniawi pada hukum asalnya, Kemudian kita dapati juga hukum asal dari dunia itu adalah halal, mubah, boleh. Sebagaimana disebutkan dalam qaidah fiqih, al-hazr al-aslu fil ibadati al-hazr wal aslu fil adati al-ibadah. Hukum asal dari ibadah adalah terlarang. Sampai nanti kalau ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya ibadah tersebut, baru boleh dikerjakan. Dan hukum asal dari sesuatu yang sifatnya duniawi atau adat istiadat, hukum asalnya boleh, mubah, bisa digunakan. Kecuali nanti ada dalil yang menunjukkan dilarangnya sesuatu yang duniawi tersebut. Sehingga media sosial menggunakannya, hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya mubah, boleh, selama tidak ada hal-hal yang ditunjukkan oleh dalil bahwasanya hal tersebut dilarang. Sekarang ibu-ibu mencatat atau tidak ini? Mencatat. Saya akan sebutkan per poin etika menggunakan media sosial. Nanti ibu catat satu-satu ya. Sudah siap alat tulisnya? Siap ya. Etika menggunakan media sosial secara umum. Etika menggunakan media sosial secara umum. Di sini ada pengguna Facebook? Ada ya? Mungkin juga ada yang di belakang-belakang ibu-ibunya bilang boro-boro punya Facebook, ngerti saja enggak, bikinnya saja enggak tahu gimana. Etika menggunakan media sosial secara umum. Satu, menjadikannya sebagai ladang pahala. Satu, menjadikannya sebagai ladang pahala. Seperti dengan berdakwah, menimba ilmu, menyebarkannya, silaturahim, dan sebagainya. Menjadikannya sebagai ladang pahala seperti dengan berdakwah, menimba ilmu, menyebarkannya, silaturahim, dan sebagainya. Jadi kalau menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan semacamnya, hanya untuk misalnya ya supaya gaya saja, supaya gaul, supaya kata orang tidak gaptek. Kalau sebatas itu saja, maka sebaiknya tidak usah punya. Ya, sebagian saya juga punya Facebook. Temannya ada 5.000. Kalau saya perhatikan, sebagian dari teman-teman yang ada di Facebook itu, mereka punya, tapi hanya untuk cuma upload-upload foto. Ya. Upload foto, di sini saya lagi di sini, saya lagi di sana. Update status saya lagi di wukuf di Arafah. Saya lagi haji nih. Lagi pakai ihram coy. Kalau yang ibu-ibu biasanya hari ini foto yang ini pakai jilbab warna ini. besoknya upload foto lagi pakai jilbab warna itu. Kadang-kadang misalnya jalan ke Jakarta ketemu artis, fotoan sama artis, upload. Ini saya lagi fotoan. Padahal yang difoto orang-orang fasik misalnya. Ya, artis-artis itu memang rata-rata orang-orang fasik. Wanita-wanita yang memang suka mengumbar-umbar dirinya, auratnya, badannya, suaranya, kecantikannya, bibirnya di hadapan masyarakat. Ya, saya punya sebagian teman-teman di Facebook seperti itu. Hari-hari isinya cuma upload foto saja. Foto di sini, foto di sana, foto di Singapura, foto di Jakarta. Hari ini pakai baju ini, baju itu, warna ini, warna itu. Hanya itu saja kerjanya. Maka saya katakan tidak usah punya sekalian, karena tidak ada gunanya, tidak mendatangkan pahala sama sekali. Hanya akan menyibukkan diri sendiri untuk sesuatu yang sifatnya tidak ada gunanya. Atau misalnya update status, status di Facebook, atau status di BlackBerry, atau status di WhatsApp, atau ganti profile picture. Isinya statusnya, aduh panas, kedinginan, lagi jengkel, sebel. Hanya itu saja. Bahkan kadang-kadang yang diupload adalah masalah-masalah rumah tangga. Lagi jengkel sama suami, suami menyebalkan. Atau pakai gunakan kata-kata sindiran, andai ku tak menikah denganmu. Supaya membaca suaminya. Padahal media sosial, namanya juga media sosial, temannya kan tidak cuma satu. Beda kalau SMS. SMS kirim ke suaminya, andai ku tak menikah denganmu, itu beda dengan di-upload di status. Dan status ini dibaca oleh banyak orang. Lalu kemudian nanti teman-temannya yang jadi teman Facebooknya komen, komentarnya, lagi kenapa bu? Di komen lagi, iya nih jengkel sama suami, suami lagi ini dan itu. Akhirnya dibaca oleh semua orang. Isinya hanya mengumbarkan aib rumah tangga. Jadilah ini bukan ladang pahala, tetapi justru ladang dosa. Tapi coba kalau media sosial yang digunakan itu digunakan untuk berdakwah. Misalnya menggunakan itu lalu berteman dengan para akhwat. Mungkin ibu-ibu kan semua insya Allah rata-rata pernah sekolah kan. Ada teman SMP, ada teman SMA, ada teman kuliah. Kemudian berteman di media sosial lalu kemudian mengupload misalnya artikel tentang wajibnya berjilbab, artikel tentang bahaya syirik, artikel tentang wajibnya sholat 5 waktu dan seterusnya, maka ini bisa mendatangkan pahala. Dipakai untuk berdakwah. Mungkin dulunya juga sama-sama ikhwit itu kalau dulu kami bilang akhwat tapi gaul, cewek tapi gaul, gak pakai jilbab. Kemudian setelah umur bertambah, kesadaran bertambah, mengaji, lalu kemudian hidayah semakin kuat, akhirnya mulai berjilbab. Jilbabnya juga sudah syar'i. Kemudian banyak teman-teman SMA, SMP atau kuliahnya yang belum berjilbab. Lalu mencari mereka di media sosial, berteman dengan mereka, lalu kemudian mengajak mereka berjilbab. Wah, ini bisa mendatangkan pahala. Maka silakan menggunakan media sosial. Atau digunakan untuk menimba ilmu. Misalnya berteman dengan sebagai ustazah atau ustaz yang kita bisa baca status-statusnya berfaedah dalam rangka untuk menambah ilmu, maka boleh. Atau juga bersilaturahim. Misalnya punya keluarga di tempat yang lain, di daerah atau di kota yang lain, lalu kemudian menggunakan media sosial untuk bisa silaturahim. Misalnya saya punya keluarga, kami punya grup BBM. Sepupu-sepupu ada yang tinggal di Jakarta, ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Bontang, ada yang di Samarinda, tempatnya jauh-jauh. Lalu kemudian digunakan media sosial ini untuk silaturahim, nanya kabarnya, maka ini boleh dan bisa mendatangkan pahala. Yang kedua, tahu waktu. Tahu waktu. Menggunakan media sosial dengan syarat tahu waktu boleh. Kalau dengan menggunakan waktu yang diatur, maka silahkan. Tapi kalau hari-hari, sampai-sampai ada kata-kata media sosial itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Kalau teman-temannya yang ada di kota lain, dekat. Jadi terasa dekat dengan menggunakan media sosial. Tetapi suaminya di dalam rumahnya, dekat di sisinya, tetapi jadi terasa jauh. Misalnya sebelum tidur upload status, update status dulu, mau tidur. Yang diupload cuma, atau yang diupdate cuma mau tidur. Karena internetnya lambat, jadi nunggu loading sebentar. Suaminya itu tidak digauli, tidak ditepuk-tepuk misalnya. Kadang-kadang suami kan butuh dicampak-campak. Baru bilang dicampak-campak maksudnya di apa ya? Dipok-pok. Atau butuh diajak cerita, di hari ini ada kajian apa, ceritanya apa. Tapi karena sibuk dengan internet lambat, login dulu, loading dulu, update dulu, nulisnya lagi, kemudian update. Kemudian loading lagi. Kemudian kadang-kadang nunggu dulu berapa like-nya. Berapa yang komen? Komen apa saja? Ya, ini jadi tidak tahu waktu. Sampai kita dapati ada beberapa kasus yang disebarkan di internet, ada ibu balitanya kecemplung di dalam kolam sampai meninggal gara-gara ibunya sibuk Facebookan. Kalau dulu saya pernah dapat berita yang lain yang sejenis, ibu sibuk update status, anak bayi tertutup mukanya dengan bantal sampai kehabisan nafas. Dan setelah selesai update statusnya, anaknya sudah meninggal. Ini adalah bentuk-bentuk tidak tahu waktu. Sampai ada anak TK bikin Facebook, bikin puisi. Judul puisinya adalah Ibuku dan Facebook. Hari-hari dia Facebook, pagi dia Facebook, siang dia Facebook, malam dia Facebook. Sampai ujung dari puisinya, mau kemana dia bawa Facebooknya? Sampai kuburnya. Jadi kalau menggunakan media sosial ini adalah dengan tahu waktu, maka boleh. Tidak hari-hari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kalau kita menggunakannya tanpa tahu waktu, ya kadang-kadang kita masbuk gara-gara Facebook. Nah, ini khususnya laki-laki ya, gara-gara Facebook, kemudian sholat selalu masbuk, maka ini adalah mending tidak usah punya, karena justru melalaikan. Atau kita sambil sholat kadang-kadang teringat, tadi Facebooknya sudah diupdate belum ya hari ini. Kadang setelah kita update, khususnya Facebooknya, karena memang itu kayaknya yang paling asik. Kadang-kadang kita tergoda sambil sholat itu sambil mikir, kira-kira sudah berapa like-nya nanti ya, berapa yang komennya, apa yang komen, siapa aja yang komen. Itu yang ditunggu sambil sholat sambil mikir itu. Maka ini justru melalaikan, dan mending tidak usah punya kalau justru menggunakannya jadi seperti ini. Tiga. Waspadai zina mata dan hati. Waspadai zina mata dan hati. atau menyebabkan orang zina mata dan hati. Jadi dua belah pihak, waspadai kita yang terfitnah sehingga jadi zina mata dan hati, waspadai pula menyebabkan orang lain terfitnah sehingga menyebabkan dia zina mata dan hati. Contohnya apa, Pak? Apa itu? Contohnya adalah kita berteman di media sosial dengan lawan jenis yang bukan mahram. Misalnya teman kuliah atau teman sekolah dahulu. Oh, rupanya ternyata pacar dulu waktu SMA. Misalnya. Lalu kemudian kebetulan akunnya, profile picture-nya itu adalah gambar dirinya. Dan ibu-ibu sudah bersuami misalnya. Lalu hari-hari lihat foto suami orang, foto mantan pacar, foto teman di Facebook. Kebetulan saja juga lebih ganteng daripada suaminya. Akhirnya, ya, kadang-kadang bagaimanapun, kalau kita bilang suami saya lebih ganteng daripada siapa begitu ya, kadang-kadang tidak bisa dipungkiri, ternyata itu hanya menghibur diri sendiri saja. Sekedar menghibur diri. Kadang-kadang rumput tetangga itu jauh lebih hijau daripada di depan rumah sendiri. Dan kita mau tidak mau harus mengakui. Lalu kita berteman di media sosial dengan laki-laki yang kebetulan ganteng-ganteng, akhirnya terfitnah diri kita. Mata sibuk dengan nampangi artis kesukaan, artis favorit, dan dia lebih ganteng daripada suami sendiri. Akhirnya mengharapkan suami jauh lebih ganteng atau bagaimana caranya, sehingga akhirnya kurang mensyukuri nikmat suami yang sudah dimiliki. Dan juga waspada jangan sampai kemudian menyebabkan orang lain yang terfitnah. Misalnya ibu-ibu sudah yakin ini dirinya cantik, lalu kemudian foto-foto, lalu fotonya diupload di Facebook atau dijadikan profile picture. Jadi jangan. Sebagian perempuan justru menjadikan dirinya sebagai pajangan di Facebook. Maaf, terlalu murah jadinya. Membuat diri sendiri jadi murah. Murah untuk dikecengi. Mudah untuk dipandang oleh laki-laki yang lain. Maka ini tidak boleh sebenarnya. Ibu-ibu nanti tolong, yang punya akun Facebook atau yang semacamnya, media sosial, perhatikan, periksa lagi foto-foto ibu-ibu. Jangan sampai ada foto dari ibu-ibu, apalagi kalau tidak menggunakan jilbab, yang masih ada di akunnya. Jangan sampai nanti meninggal masih ada gambar-gambarnya, lalu bisa diakses oleh orang. Kalau ibu punya suami dan suaminya pengguna juga, maka lihat profile picture-nya, lihat gambar-gambarnya yang ada di akun dia. Siapa tahu ibu milik di situ. Sebagian suami centil juga. Dia tahu istrinya cantik, dia mau pamer istri saya cantik. Jadi dia ceritanya foto keluarga sama istrinya di pantai kah atau di manakah, lalu kemudian dijadikan profile picture atau dipajang, lihat nih istri saya cantik bersama bidadari punyanya misalnya. Maka ini sebenarnya menjerumuskan istrinya kepada apa? Memfitnah orang lain, menjadikan orang lain berzina hati dan zina mata. Sebagian perempuan masih seperti ini. Bahkan jangankan yang tidak ngaji, yang ngaji kadang-kadang masih susah untuk menghilangkan yang seperti ini. Saya lihat di sebagian teman-teman yang ada di Facebook saya, yang upload-upload foto diri sendiri itu kadang-kadang yang jilbabnya panjang, kadang-kadang sudah gamisnya panjang. Cuma memang gamis-gamis yang cuma gamis apa, tren saja, cuma ikuti tren saja. Nanti ada pakai gincu, apa itu gincu, lipstick, ya, pakai perona apa, mata, kemudian diupload. Kadang-kadang ibu-ibu coba perhatikan ya, kadang-kadang sebagian orang ada yang ibunya jilbaban, anaknya celana pendek perempuan. Pernah lihat? Pernah punya tetangga seperti itu, ibunya berjilbab, tetapi dia jalan sama anak perempuannya pakai rok pendek. Lalu dia foto dirinya dan anaknya, lalu dia pajang di media sosialnya. Ini menjerumuskan orang dan menjerumuskan anak sendiri. Dikarenakan yang seperti ini tidak boleh, menyebabkan orang lain terfitnah, menyebabkan orang zina mata dan hati. Minimal jadi bahan gunjingan, minimal jadi bahan cemoohan orang. Sekarang apa hukumnya mengupload foto perempuan di jejaring sosial atau di media sosial? Jawabannya adalah haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'awrah." Al-mar'atu 'awrah. Perempuan itu adalah aurat. Wa innaha idza kharajat istashrafaha asyaitan. Perempuan itu adalah aurat. Kalau dia sudah keluar dari rumahnya, maka syaitan akan menghiasinya. Perempuan-perempuan yang sebenarnya biasa-biasa bisa jadi terlihat cantik ketika dia keluar dari rumahnya, lalu kemudian syaitan menghiasinya. Menghiasinya maksudnya adalah menjadikan dia menarik di pandangan laki-laki. Apalagi kalau kemudian betul-betul cantik menurut masyarakat sekitar bahwa memang dia cantik, diupload dirinya di dalam jejaring media, maka ini menyebabkan orang terfitnah. Mungkin ibu-ibu yang pengguna media sosial mungkin biasa baca atau pernah baca, ada seorang pasangan suami istri baru menikah, lalu kemudian suaminya setelah menikah jatuh sakit sampai sekian tahun, rupanya disantet orang. Pernah dengar? Dan bagaimana bisa menyantetnya? Dengan cara ketika si istri rupanya diam-diam mengupload foto suaminya di Facebooknya dia. Maksudnya dia bilang, suamiku ganteng loh. Dia upload foto suaminya di akun dia. Lalu kemudian rupanya ada orang yang hasad sama si istrinya ini. Ada yang hasad, lalu kemudian foto dari suaminya itu diambil, di print, lalu kemudian dijadikan bahan untuk santet ya. Karena orang bisa saja menyantet dengan foto, misalnya di print lalu kemudian dijadikan seperti boneka voodoo ya, ditusuk dengan jarum di bagian jidat, di fotonya nanti terasa sakit di jidat orang yang asli, ditusuk di bagian dada nanti terasa sakit di bagian dada orang yang asli, hanya melewati fotonya. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, jaga kata-kata. Jaga kata-kata. Dari kata-kata kotor. Jaga kata-kata dari kata-kata kotor. Koma, fitnah. Koma, ghibah. Apa ghibah itu? Menggunjing. Koma, gosip. Fitnah itu apa, Bu? Apa itu fitnah? Apa bedanya fitnah, ghibah, sama gosip? Siapa yang bisa? Di sini ada satu gelas air minum. Fitnah itu apa? Menceritakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang kita ceritakan, dan itu tidak benar. Kita menceritakan kejelekan orang, orangnya tidak suka, dan rupanya itu tidak ada pada diri orang yang diceritakan. Misalnya, lihat enggak ibu itu? Ibu itu kemarin jalan sama laki-laki, gandengan tangan. Ini apa? Lalu orangnya tidak suka, dan orangnya bilang, kapan saya gandengan tangan sama laki-laki? Kemarin seharian saya sakit di rumah saja. Rupanya salah lihat orang, misalnya. Dia lihat si ibu itu, rupanya ternyata orang lain hanya mirip dari kejauhan. Berarti ini fitnah. Ada pun ghibah, apa ghibah? Menceritakan kejelekan orang yang orang lain tidak suka, dan itu memang ada pada dirinya. Ya. Misalnya menceritakan keburukan ibu-ibu yang lain, dan memang itu ada. Masa ibu itu kemarin begini, diceritakan ke ibu yang lain, lalu kemudian ibu itu memang ada pada dirinya, maka ini riba. Karena seharusnya aib orang lain itu ditutupi, bukan untuk diceritakan dan diumbar kepada orang lain. Kalau gosip adalah menceritakan sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Menceritakan sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Kayaknya itu kemarin begini kejadiannya. Saya melihat ini lagi jalan gandengan tangan. Iya kah? Iya mungkin sih. Entah itu kayaknya iya atau enggak. Nah, ini belum jelas. Kayaknya memang dia, kayaknya bukan juga. Berarti kan belum jelas. Kalau belum jelas, berarti hanya gosip. Maka terlarang untuk menceritakan sesuatu yang belum jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kafa bil mar'i kadhiba idza hadatha bi kulli ma sami'a." Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai pendusta. Setiap dari kita dicap oleh Rasulullah sebagai pendusta kalau suka menceritakan sesuatu yang belum jelas kebenarannya dari sesuatu yang kita dengar. Dengan begini belum jelas iya atau tidaknya diceritakan, diupload, diupdate, disebarkan, padahal sesuatu itu belum jelas, maka ini sesuatu yang dilarang. Ibu-ibu yang menggunakan media sosial, saya nasihatkan untuk menjaga kata-kata dari kata-kata kotor, fitnah, riba, gosip, dan yang lain sebagainya, dikarenakan Rasulullah SAW pernah mengatakan, sesungguhnya salah seorang dari kalian berbicara dengan sebuah kalimat berupa keridhaan Allah, dia tidak pernah menyangka akan tersebar, maka dikarenakan kalimat yang menyebabkan ridha Allah itu, maka Allah menuliskan keridhaan baginya hingga hari tatkala dia menghadap kepadanya. Dan sesungguhnya ada di antara kalian orang yang berbicara dengan sebuah kalimat yang menimbulkan kemurkaan Allah, dia tidak pernah menyangka akan tersebar kalimat itu, sehingga dengan mengantarkan kalimat itu Allah pun menuliskan kemurkaan baginya sampai dia datang menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Maka etika untuk menggunakan media sosial secara umum, yang pertama adalah tadi apa Bu? Jadikan sebagai ladang pahala. Yang kedua, tahu waktu. Harus ada waktu. Kalau sudah waktu datangnya suami, maka jangan gunakan media sosial itu kecuali yang betul-betul penting. Itu pun bilang sama suaminya, "Pak, tunggu ya, saya mau jawab ini, ada pesan WhatsApp di grup misalnya." Misalnya di antara ibu-ibu ada yang jadi da'iyah atau pendai-nya di situ, di sebuah grup. Ya, ada orang bertanya tentang sesuatu, izin sama suaminya, "Saya mau jawab ini dulu, ada pertanyaan." Ya, kalau memang penting. Tapi kalau cuma hahihi saja, ya, itu kan bisa ditunda, maka waktu untuk suami harus diberikan untuk suami. Yang ketiga, waspadai zina mata dan hati, dan waspadai untuk menimbulkan zina mata dan hati bagi orang lain. Kemudian yang keempat, jaga kata-kata dari kata-kata yang kotor, fitnah, ghibah, gosip dan yang semacamnya. Itu tadi secara umum. Sekarang bagian yang kedua, etika menggunakan sosial media dalam rangka berdakwah. etika menggunakan media sosial dalam rangka berdakwah. Sebagian di antara kita ada yang punya media sosial seperti Facebook dan semacamnya, dan dia menggunakan etika yang nomor satu yang secara umum tadi, yaitu dia menggunakannya sebagai ladang pahala, yaitu dengan cara berdakwah. Nah, ketika seseorang ingin berdakwah melalui media sosial, maka di sana juga ada etika. Tidak sembarang kita katakan saya akan berdakwah. Berdakwah juga ada aturannya, ada etikanya, dan ini perlu diperhatikan. Nomor satu, satu, niat ikhlas. Niat ikhlas. Sebagian orang ada yang berdakwah di media sosial, tetapi tidak ikhlas untuk Allah, tetapi sebata-mata untuk bisa dikatakan ustaz atau ustazah, supaya akunnya laris, di like oleh banyak orang, di follow oleh banyak orang, di komen oleh banyak orang. Ya, hari-hari mengupdate status bukan untuk betul-betul berdakwah, tetapi semata-mata hanya untuk supaya dipanggil ustaz, supaya dipanggil ustazah dan lain semacamnya. Sehingga memang kadang-kadang kita menemukan ada yang namanya ustaz Facebook. Ustaz Facebook maksudnya dia jadi status-statusnya itu sebenarnya ya memang isinya dakwah, tetapi semuanya hasil copy paste. Semuanya copy paste supaya di ini banyak orang, diikuti banyak orang dan semacamnya. Atau dia menggunakan pemikiran dia sendiri saja, lalu seakan-akan bahasanya adalah bahasa dirinya, supaya nanti orang-orang senang dipanggil ustaz, dipanggil ustazah dan yang semacamnya. Saya menemukan ada beberapa akun ummahat di Facebook, kebetulan saja berteman dengan saya. Biasanya saya kalau ketemu akun Facebook ummahat, biasanya kalau sudah satu kali saja si pemilik akun yang akunnya ini adalah akun perempuan, dia menuliskan satu kali saja, dia menuliskan misalnya aduh panas, lagi capek, biasanya langsung saya hidden. Saya tidak hapus, tidak saya delete, saya tidak unfriend, tapi yang saya lakukan adalah meng-hide seluruh statusnya dia, sehingga saya tidak akan pernah melihat dia lagi, tetapi dia masih bisa melihat status-status saya. Kadang sebagian umat itu memang isinya bagus-bagus ya. Ada sebagian umat yang punya status-statusnya itu bagus-bagus. Ya. Ada yang like-nya sampai ratusan, ya, minimal ya puluhan. Followernya juga banyak umat. Maka yang seperti ini saya katakan, ikhlaskanlah niat untuk Allah semata, dan jangan sampai kadang-kadang setelah kita di follow oleh banyak orang, di like oleh banyak orang, membuat kita menjadi tidak ikhlas dalam berdakwah di media sosial. Apa indikator tidak ikhlas? Afwan, saya tanya dulu, ibu-ibu di sini yang menggunakan media sosial banyak atau tidak? Sedikit. Nanti saya sudah ngomong unfriend, follow, hidden, rupanya ibu-ibu tidak paham itu apa itu. Ya, saya jadi ngomong seperti ngomong sama orang desa. Akhirnya ada cerita lurah. Lurahnya memanggil semua Pak RT untuk disosialisasikan program internet di masyarakat. Tapi masyarakatnya masyarakat desa. Pak lurahnya bilang semua kepala RT semuanya harus mensosialisasikan kepada seluruh anggota masyarakatnya. Katakan kepada mereka, menurut era globalisasi, dalam satu bulan lagi, mau tidak mau, suka tidak suka, internet akan masuk ke dalam kampung kita. Lalu kemudian Pak RT-nya ada yang mengatakan, Pak, sudah sampai mana internetnya? Sudah sampai mana dia kira? Seperti ABRI masuk desa. Sudah ngomongnya luar biasa, internet akan masuk di kampung kita. Lalu kemudian para RT mengatakan, sudah sampai mana internetnya, sudah sampai di mana dia, di bandara mana. Nanti saya takutnya begitu ya, saya menggunakan istilah-istilah media sosial, lalu kemudian yang diajak ngomong rupanya tidak paham. Aduh, ini bahaya. Nanti kalau ibu-ibu tidak paham, protesnya jangan sama saya, protes sama yang kasih tema ini. Panitianya jadi protes. Kenapa kasih tema seperti ini? Nah, indikasi kurang ikhlas dalam berdakwah di media sosial adalah salah satu indikasinya. Sedih kalau tidak ada yang like. Iya bu, sebagian orang ada yang naruh hadis-hadis gitu ya. Misalnya ibu-ibu punya Facebook, taruh hadis riwayat Bukhari, bunyinya begini, terus tidak ada yang like sama sekali. Kemudian sedih, aduh tidak ada yang lain. Cari hadis yang lain yang lebih mantap. Besoknya tidak ada yang like lagi. Oh ada yang like hari ini, 1, 2, alhamdulillah langsung senang. Semakin banyak semakin bangga. Berarti akun saya disukai banyak orang. Maka ini indikasi tidak ikhlas. Kalau ada yang like, alhamdulillah. Tidak ada yang like, terus saja berdakwah. Siapa tahu sebenarnya ada orang yang baca. Kan yang penting dibaca, bukan di like-nya. Nomor dua. Pastikan ilmu yang didakwahkan bisa dipertanggungjawabkan. Pastikan ilmu yang didakwahkan di media sosial itu dapat dipertanggungjawabkan. Kalau dipertanggungjawabkan dan dalam dakwah berarti harus apa bu? Sesuai apa? Sesuai dengan Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Atau juga bersandarkan kepada perkataan para sahabat. Jadi kalau ingin berdakwah di media sosial, pastikan yang kita upload ini kata-katanya adalah memang betul-betul, misalnya itu hadis, maka pastikan hadisnya yang sahih. Jangan kita hanya sekedar nukil, ternyata bukan hadis. Misalnya kita tulis update status Facebook, tulisannya misalnya Rasulullah bersabda, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, lalu dalam kurung al-hadis. Ini hadis bukan? Bukan. Talabul ilmi utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, itu bukan hadis. Itu bukan hadis, itu hanya peribahasa saja. Anak-anak pesantren pun tahu. Anak-anak pesantren biasanya mereka punya mata pelajaran Al-Quran, mata pelajaran yang lain pelajaran hadis, dan mata pelajaran yang lain ada yang namanya pelajaran mahfuzah, pelajaran peribahasa. Seperti manjadda, apa bu? Manjadda wajada, barang siapa bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Mansaro alad darbi wasolah, barang siapa yang berjalan di jalannya maka akan sampai. Itu semua bukan hadis, tetapi peribahasa. Termasuk juga tuntutlah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi, minal bahdi ilal lahat. Ya, tuntutlah ilmu mulai dari buaya sampai dengan liang lahat, ini bukan hadis. Ini hanyalah peribahasa. Maka sebelum kita sebarkan, pastikan itu hadisnya hadis yang sahih. Karena kalau kita menyebarkan hadis yang palsu dan kita sandarkan ini sebagai hadis Nabi, maka kita bisa masuk ke dalam sabda Rasulullah SAW man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa ma'adahu minan nar. Barang siapa menyampaikan sesuatu yang dia katakan itu dariku padahal tidak pernah datang dariku, seperti hadis palsu maupun hadis yang lemah yang tidak dijelaskan status hadisnya, maka siapkan tempatnya di neraka. Maka jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dia tidak datang dari ayat, tidak datang dari hadis, tidak juga dari perkataan para sahabat. Yang ketiga, jaga amanah ilmiah. Jaga amanah ilmiah. Menjaga amanah ilmiah itu adalah dengan mencantumkan sumber penukilan. Cantumkan sumber penukilan. Apa yang ketiga ini tadi? Jaga amanah ilmiah dengan mencantumkan sumber penukilan. Kalau kita dapat misalnya tafsir dari sebuah ayat, maka kita sandarkan ini tafsir adalah tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir. Dalam kasih status, misalnya status bla bla bla bla, kasih dalam kurung tafsir Ibnu Katsir, bukan tafsir pribadi. Tafsir As-Sa'di, kalau bisa dengan jilidnya, tafsir pada ayat apa disampaikan, dituliskan. Kalau itu adalah hadis, maka tuliskan hadis riwayat siapa. Hadis riwayat siapa kita dapatkan di buku mana, itu dicantumkan. Kalau itu adalah perkataan orang, maka jangan dihilangkan ini katanya siapa. Jangan nanti menuliskan sesuatu lalu kemudian dihilangkan penulis aslinya, seakan-akan itu punya kita sendiri. Misalnya ya, ada kata-kata bagus sekali, ada puisi bagus sekali, puisinya Islami misalnya, kita taruh di status kita. Setelah ditaruh begitu, lalu kemudian penulis puisinya tidak dicantumkan namanya, maka tidak boleh. Seakan-akan itu puisi kita yang larang. Nanti supaya kalau di-share ada yang tulis di-share dari statusnya Ibu Anu, supaya dia nanti yang terkenal. Sebagian orang ada yang seperti itu, nulis di WhatsApp, kebetulan ada grup WhatsApp, dia cuma copy paste kebetulan kata-kata yang bagus, setelah dipaste di grup, seakan-akan itu kata-kata dia sendiri, supaya nanti kalau ada yang share lalu ditulis namanya, nama dia, padahal nama orang lain yang bikin, dia yang menikmati. Maka ini tidak boleh. Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabithi tsaubai zuhd. Orang yang menikmati sesuatu padahal sesuatu itu tidak ada pada dirinya, dia menggunakan dua pakaian palsu. Orang yang menikmati sesuatu yang tidak ada pada dirinya seperti menggunakan dua pakaian palsu. Pakaian palsu ini adalah bohong atas nama dirinya, dan juga sesuatu itu tidak ada pada dirinya. Misalnya ibu-ibu bikin puisi, apa, men-share puisi yang puisinya bagus, tidak pakai nama orang penulisnya, ditulis seakan-akan punya diri sendiri, lalu orang-orang memuji, masya Allah bagusnya puisi ibu, di komen seperti itu, lalu dibalas alhamdulillah. Orang lain yang menulis, orang lain, nanti ada temannya yang komen, bagusnya bu, hebat, bikin lagi puisinya. Kemudian jawab, iya alhamdulillah, hebat kan. Berarti ini memakai dua pakaian palsu. Apa pakaian palsunya? Satu, pujiannya tidak cocok untuk dirinya karena bukan dia yang bikin. Yang kedua, puisi itu memang bukan dia yang bikin. Jadi dua palsunya, puisinya palsu, pujiannya pun palsu. Atau contoh yang lain, misalnya ibu-ibu bertamu kepada temannya, Kemudian kebetulan aja Senin, hari Senin atau hari Kamis. Kemudian disuguhkan makanan, bu, ayo makan. Tidak usah. Kenapa puasa kak? Hanya maksudnya apa? Supaya dikira puasa. Berarti ini sudah, oh puasa sudah, nggak usah diajak makan. Lalu kemudian senang orang lain memuji dirinya seakan-akan puasa. Maka ini menggunakan dua pakaian palsu. Puasanya tidak, pujiannya pun tidak cocok, karena tidak terjadi pada dirinya. Jadi yang seperti ini ya harus dihilangkan. Sebagian orang itu ada yang suka begitu, disebut dengan mutasyabbi' di malam yu'ta, kenyang menikmati sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Akhirnya dia menikmati sesuatu yang palsu, pujian orang palsu, sesuatu yang dipuji oleh orang itu pun palsu, tidak ada pada dirinya. Jadi jaga amanah ilmiah. Ketika men-share suatu artikel yang bagus, tulis sumbernya dari mana, bahwa bukan kita yang menuliskannya, kalau memang kita men-share. Tapi kalau kita sendiri tidak tahu siapa yang, ini ada puisi bagus, tapi kita tidak tahu yang nulis siapa, minimal jangan tulis nama ibu, jangan tulis nama kita, tapi minimal tulis hasil copy paste, atau tulis dalam kurung, bukan karangan saya cuma copy juga, supaya orang tidak menyangka kita yang hebat, padahal itu punya hasil buatan orang lain. Yang keempat, kembali ke nomor empatnya yang umum tadi, jaga kata-kata. Dari fitnah, ghibah, syubhat. Jaga kata-kata dari fitnah, ghibah, syubhat. Dan masalah-masalah agama di luar kapasitas kita. Jaga kata-kata dari fitnah, ghibah, syubhat, dan masalah-masalah agama di luar kapasitas kita. Kalau kata-kata kotor, insya Allah tidak ada ya. Tidak mungkin ada orang berdakwah dengan kata-kata kotor, dan pasti ditinggalkan orang. Tetapi ada sebagian orang yang berdakwah, maksud dia dakwah, tapi sebenarnya fitnah. Contoh ya, ini saya kasih contoh, tapi mungkin agak berat sedikit bagi sebagian ibu-ibu ya. Ibu-ibu kemarin tahu ada Syekh Ibrahim Al-Ruhaili datang ke Balikpapan. Istrinya ngisi di sini pagi-pagi, hari Senin pagi, di Namiro. Ada yang hadir? Ada. Kajian istrinya Syekh Ibrahim di lantai atas, yang menerjemahkan istri saya, ya, Ustazah Ella. Itu kan suaminya namanya siapa? Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Syekh ini adalah seorang profesor doktor di bidang akidah, pengajar di Masjid Nabawi. Beliau termasuk ahli ilmu di sana, di Madinah, di Saudi Arabia, sering mengisi seminar di negeri sendiri maupun di negeri orang. Beliau profesor doktor. Tetapi ketika hendak datang ke Balikpapan, banyak laki-laki maupun perempuan-perempuan yang menyebarkan fitnah atas nama diri beliau. Dikatakan bahwa syekh ini adalah syekh sesat. Dan itu kata-katanya sampai di saya. Sementara saya adalah ketua panitianya, saya MC-nya. Kalau memang sesat, saya tidak akan mau meng-MC-kan, saya tidak akan mau menemani beliau ke sini, saya tidak akan jemput ke Solo. Ya. Karena kalau orang sesat untuk apa dibawa? Ya. Saya tanya apa, di mana letak sesatnya? Letak sesatnya adalah dikarenakan dia tidak mentakfir Jahm bin Shafwan. Ini afwannya, mungkin contohnya terlalu berat, tapi ya tidak apa-apa lah. Tidak mentakfir Jahm bin Shafwan. Jahm bin Shafwan itu adalah tokoh takfir, tokoh dari aliran Jahmiyah yang dari zaman dahulu sudah dikafirkan oleh para ulama dari zaman dahulu. Namanya Jahm bin Shafwan. Jahm bin Shafwan itu adalah muridnya Ja'ad bin Dirham. Dia adalah orang yang dikenal sebagai penyebar aliran Jahmiyah. Dan aliran Jahmiyah itu dikafirkan oleh para ulama dari zaman dahulu. Secara global, secara mujmal, itu sudah dikenakan takfir secara mujmal. Lalu kemudian dikatakan bahwa Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili tidak mentakfir Jahm bin Shafwan. Padahal beliau sendiri mengatakan ketika saya jemput di Solo, saya ikut daurah beliau, lalu kemudian saya bawa kemari bersama beberapa sama Ustaz Anas Burhanuddin yang beliau adalah penerjemahnya di sini. Saya tanyakan langsung kepada beliau, betulkah Syekh antum tidak mentakfir Jahm bin Shafwan? Kata beliau, engkau sekarang sedang mempelajari disertasi saya, doktor dari zaman dahulu. Dan di dalam disertasi saya dari dahulu saya katakan Jahm bin Shafwan termasuk tokoh muftadi yang dikafirkan oleh banyak para ulama. Dan saya masukkan dia dalam berbagai contoh kekufuran. Bagaimana mungkin saya tidak mentakfir Jahm bin Shafwan? Kata beliau. Dan dari dahulu banyak orang yang menyebarkannya bahwasanya saya tidak mentakfir, itu semuanya lah fitnah saja. Kata beliau, itu fitnah. Kamu rekam, sebarkan kata-kata saya ini. Sebarkan disertasi saya. Di situ saya jadikan Jahm bin Shafwan sebagai tokoh kekufuran. Dan mengatakan saya tidak mentakfir Jahm bin Shafwan seperti mengatakan seorang tukang kayu tapi tidak bisa mukul paku. Kata beliau di Istiqomah. Di Masjid Istiqomah, saya ulangi lagi pertanyaannya supaya didengarkan banyak orang. Beliau mengatakan saya, kata beliau begini, saya tidak membanggakan diri saya. Saya tidak banggakan diri saya. Saya tahu kadar kelemahan saya. Tetapi saya tahu bahwasanya saya adalah doktor, profesor di bidang akidah. Saya tahu kapasitas saya dan saya tahu kelemahan saya, kata beliau. Tetapi kalau mengatakan saya dengan segala kelemahan saya tidak mentakfir Jahm bin Shafwan, padahal saya adalah doktor atau profesor di bidang akidah, itu sama dengan mengatakan seorang tukang kayu tidak bisa mukul paku. Apakah mungkin? Jawabannya tidak mungkin. Tetapi ini banyak disebarkan oleh perempuan maupun laki-laki di media sosial dan sampai kepada saya. Di Balikpapan ini banyak yang memfitnah beliau, menyebarkan lewat WhatsApp, menyebarkan lewat Facebook bahwasanya beliau begini dan begini, padahal setelah di cross check itu semuanya fitnah saja. Dan berulang kali saya menjawabnya di media sosial juga bahwa semua itu adalah fitnah. Tetapi sebagian orang mengira itulah dakwah. Sebagian orang mengira itu dakwah. Kata mereka, saya berdakwah. Dakwahnya apa? Isinya ternyata fitnah. Maka ibu-ibu sekalian rahmati Allah, hati-hati, kadang-kadang kita berniat untuk berdakwah tetapi ternyata isinya adalah fitnah. Jauhi kata-kata yang sifatnya ghibah. Dulu saya pernah mendampingi Syekh Sa'ad Asy-Syafi'i ngisi di Istiqlal. Mungkin ibu-ibu kalau nonton di TV ya, dapat atau lihat di YouTube atau di internet, ada video Syekh Sa'ad Asy-Syafi'i mengisi pengajian di Masjid Istiqlal, judulnya Menjalin Hubungan Terbaik dengan Allah. Nanti lihat di sana. Salah satu yang duduk di depan adalah saya, dikarenakan panitia minta saya mendampingi Syekh duduk di atas karena Syekh kadang-kadang punya kebutuhan sesuatu dan saya yang diminta untuk melaksanakan kebutuhan beliau. Di malam harinya saya bicara sama penerjemahnya sampai jam 2 pagi. Kemudian saya katakan di subuh harinya, Syekh saya agak mengantuk. Kenapa kamu mengantuk? Tadi malam saya bicara tentang dakwah. Lalu Syekh Sa'ad Asy-Syafi'i mengatakan kepada saya, banyak orang yang berbicara katanya mereka berdakwah, padahal sebenarnya mereka berghibah. Banyak orang membicarakan dakwah, dakwah tentang orang, ya, yang dibicarakan adalah orang lain, yang isinya sebenarnya hanyalah hibah. Afwannya agak berat contohnya, tetapi saya tidak dapatkan contoh yang lain lagi kecuali itu saat ini. Jadi jaga kata-kata dari fitnah dan ghibah. Kemudian jaga kata-kata kita dari yang namanya syubhat dan masalah-masalah agama yang tidak nyampe dalam kapasitas kita. Afwan, ibu-ibu biasanya tidak identik dengan politik, ya? Iya atau tidak? Ya, kecuali sedikit saja ibu-ibu yang agak-agak kelebet, keblenger dengan politik, kadang-kadang ya, mencalonkan diri juga jadi caleg misalnya. Padahal tugas sebagai seorang wanita jauh lebih besar untuk mengajari anak di rumah. Ya. Kalau di Arab Saudi, ini sebagai perbandingan saja, kalau di Arab Saudi, perempuan biasanya memiliki pekerjaan, kalau dia pun punya pekerjaan, biasanya jadi dokter. Dokternya pun tidak semua bidang, hanya di bidang-bidang yang memang butuh untuk menangani wanita. Seperti dokter objin ya, namanya, dokter kandungan, dokter kelamin, dokter kulit, atau ada yang ada hubungannya dengan wanita, atau menjadi suster, menjadi perawat, sisanya menjadi guru baik di SD, SMP, TK, SMA maupun perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi, dan yang ditangani adalah siswa-siswa atau siswi-siswi atau mahasiswi. Itu saja. Hampir tidak ada kita dapati perempuan-perempuan misalnya duduk di bidang politik. Lalu kemudian saya katakan memang biasanya bidang politik itu tidak identik dengan perempuan. Tetapi manakala kita berdakwah di media sosial, berarti kalau perempuan maka hindari sebisa mungkin untuk tidak membicarakan masalah-masalah politik. Apalagi kalau berdebat kusir untuk masalah politik. Karena memang tidak identik dengan perempuan. Perempuan itu biasanya identik dengan masalah kewanitaan, dengan dakwah-dakwah yang memang sampai pada diri mereka. Tetapi kalau pada masalah politik, politik luar negeri, masalah-masalah yang lainnya yang sifatnya banyaknya adalah ranahnya laki-laki, maka sebaiknya itu dihindari. Karena khawatir nanti akan berbicara sebuah masalah yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Walaupun saya tidak katakan tidak boleh sama sekali, saya tidak mengatakan tidak boleh sama sekali perempuan bicara politik, tetapi saya ingin mewanti-wanti untuk menghindari bicara-bicara sesuatu yang tidak sampai pada kapasitas seorang wanita. Jangankan wanita, lelaki pun banyak yang tidak cocok bicara masalah politik. Kalau ibu-ibu nonton siaran-siaran dakwah, misalnya di satu TV dakwah, ada 10 ustaz. Biasanya tidak semua ustaz bicara politik. Biasanya ada spesialisasinya. Ada ustaz yang memang spesialisasinya bidang akidah. Ada yang spesialisasinya hadis. Ada yang spesialisasinya muamalah. Dan ada yang kadang-kadang bicara tentang politik. Tidak semua pun berbicara, hanya sebagiannya saja. Oleh karenanya, kalau itu tidak sesuai dengan kapasitas kita, maka hindari bicara-bicara masalah agama yang seperti ini. Yang kelima, jaga akhlak mulia. Jaga akhlak mulia. Yaitu dengan berkata-kata yang baik, dan manakala berdiskusi atau berdebat, maka gunakan kata-kata yang baik. Diskusi dengan kata-kata yang baik. Berdebat pun jangan mencela, tetapi gunakan kata-kata yang baik. Ada sebagian umat saya lihat status-status Facebooknya isinya sindiran saja. Ya, pokoknya kalau dibaca pasti ada seseorang yang disindir. Misalnya tadi, andai ku tak menikah denganmu, kalau tidak mau pergi sana. Siapa yang dituju ini? Pasti kan ada yang dituju. Ya. Terserah saya dong, saya mau apa. Nah, itu kan pasti ada yang diajak bicara kan, cuma bentuknya sindiran. Maka saya katakan ini bukan kata-kata yang bagus, bukan status-status yang bagus. Hindari kata-kata seperti itu. Nyindir-nyindir seperti itu tidak bagus. Hindari yang seperti itu. Kemudian yang keenam, pertimbangkan maslahat mafsadat yang timbul akibat status. Maksudnya status medianya ya. Pertimbangkan maslahat dan mafsadat yang timbul akibat aktivitas kita di media sosial. Misalnya kita upload gambar, upload gambar. Maka perhatikan dengan mengupload gambar ini kira-kira ada mafsadatnya enggak ya? Misalnya begini, ibu niat mau dakwah tentang jilbab, tetapi yang diupload adalah gambar diri sendiri, kebetulan juga cantik. Kira-kira ibu-ibu upload atau tidak? Abu, tidak ya. Walaupun niatnya dakwah, dakwah memang maslahat, tetapi manakala yang diupload ini statusnya adalah tentang jilbab, tetapi ketika berdakwah mengupload foto diri sendiri, walaupun di situ menggunakan jilbab, maka kita katakan jangan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, jangan mudah berfatwa. Jangan mudah berfatwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Jangan berkata-kata sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Jangan ikut-ikut sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kita semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Maka kalau kita tidak tahu, katakan saya tidak tahu. Sebagian orang, laki maupun perempuan, kalau menggunakan media sosial kan bisa dihubungi secara jalur pribadi. Misalnya saya menggunakan Facebook, setiap orang bisa mengirimi saya pesan, bertanya tentang suatu pertanyaan, apa hukumnya ini Ustaz, apa hukumnya ini Ustaz. Biasanya saya kalau memang saya tahu, saya akan jawab. Tapi saya bukan tipe copy paste. Kalau misalnya saya menukil perkataan, biasanya saya kasih ininya, saya kasih rujukannya atau sumbernya. Kecuali kalau saya ingin cepat saja, instan jawabannya, maka saya cukup mengatakan begini dan begitu, selesai. Untuk dalil, boleh ditanya kalau kita bertemu secara langsung. Saya katakan seperti itu, kalau hanya ingin cepat. Tetapi kalau memang ada pertanyaan yang sulit yang saya tidak tahu, maka saya harus mengucapkan saya tidak tahu. Misalnya ditanya apa hukumnya begini, saya tidak tahu, maka katakan tidak tahu. Dan tidak boleh mudah berfatwa. Kalau tidak tahu, boleh juga kita mengatakan saya belum tahu, nanti saya carikan. Nah ini boleh. Nanti saya carikan, nanti saya tanyakan kepada yang lebih tahu, nanti saya carikan fatwanya, nanti saya carikan sumbernya dan seterusnya. Maka ini boleh. Tetapi kalau langsung dijawab dan sebentar kita tidak tahu ilmunya, maka tidak boleh. Itu berdosa. Di antara dosa besar adalah berkata-kata sesuatu yang kita tidak mengetahui ilmunya. Dan orang yang paling bodoh itu adalah orang yang paling mudah untuk berfatwa sementara dia tidak memiliki ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada sekitar 14 menit, kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada ibu ya. Ini pertanyaan, tadi pertanyaan global saja. Bagaimana menjadi manusia yang benar-benar bertobat? Bagaimana menjadi manusia yang benar-benar bertobat? Kalau pertanyaannya bagaimana, maka jawabannya adalah caranya. Kalau kita katakan caranya, maka yang ada di pikiran saya hanya ada dua saat ini. Satu, belajar. Sempatkan waktu untuk banyak-banyak belajar agama. Harus ada waktu dalam satu minggu untuk benar-benar belajar. Yang kedua, bergaul dengan sesama wanita yang solihah. Ibu-ibu sekalian, ya Allah, kayaknya tidak ada dari kita yang tidak pernah berdosa. Dan di antara kita, saya yakin pasti pernah menyimpan atau sampai saat ini sebenarnya menyimpan masa lalu yang kelam. Ya. Sebagian perempuan saya tahu ada yang dulunya mantan, misalnya bekerjanya bukan bekerja yang bagus, ya. Bekerja di tempat riba atau bekerja di tempat yang mewajibkan dia untuk tidak pakai jilbab atau kadang-kadang menggunakan seragam yang seragamnya itu adalah seragam yang menyelisih syariat. Bekerja di departemen store tertentu yang mewajibkan dia untuk tidak pakai jilbab, bajunya pendek, roknya di atas lutut. Rupanya hidayah Allah Subhanahu wa taala datang suatu hari, lalu kemudian dia berubah menjadi seorang wanita muslimah. Dia berhenti dari pekerjaannya, lalu kemudian dia menggunakan hijab yang syar'i dan dia jalan seperti itu. Tetapi ada masa lalu yang dia sendiri tidak ingin diketahui orang. Atau dia bekerja misalnya dulunya PSK misalnya. Saya tahu di sebagian daerah ada yang seperti itu. Ya. Dikarenakan kadang-kadang dapat curhatannya seperti itu. Maka kadang-kadang saya hanya mengatakan, masa lalu biarkan berlalu. Kalau seandainya masa lalu itu adalah masa lalu yang kelam, maka disimpan. Jangan disebar-sebarkan kepada orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati mu'afa. Setiap dari umatku akan diampuni, ilal mujahirin, kecuali orang-orang yang menjaharkan perbuatan maksiatnya di zaman dulu. Maka dia, kadang-kadang ada orang yang di malam harinya dia bermaksiat kepada Allah, lalu di siang hari dia menceritakan. Sebagian orang ada yang berdosa di zaman dahulu, lalu kemudian di zaman sekarang suka menceritakan apa yang dia lakukan di zaman dahulu. Misalnya dia berkata, dulu itu saya berzina loh. Dulu itu saya sebelum nikah sudah hamil duluan loh. Yang seperti ini adalah menjaharkan perbuatan dosa yang di zaman dahulu. Ini tidak boleh. Rasulullah mengatakan setiap dari umatku diampuni, kecuali orang-orang yang menceritakan apa-apa yang dia kerjakan di zaman dahulu. Dia menceritakan maksiat-maksiat yang telah dia lakukan di zaman dahulu. Maka ini dihindari. Jangan sampai kemudian kita menceritakan apa-apa yang telah kita kerjakan di zaman dahulu. Kemudian setelah Allah tutupi aib kita di zaman dahulu, Allah tutupi aib kita di zaman dahulu, maka ya, setelah kita tutup ini, kemudian kita barengi dengan banyak-banyak belajar. Mempelajari ilmu agama ini nanti akan menguatkan hidayah. Lalu kemudian kita bergaulah dengan orang-orang yang solehah saja. Saya punya sebagian teman, teman SMA atau teman-teman yang saya kenal di zaman dahulu. Mungkin ibu-ibu bisa berkaca ya. Ibu-ibu dengarkan ini. Dengarkan dan silakan berkaca pada diri sendiri. Ada orang-orang yang sebenarnya sudah berjilbab, tetapi kalau bergaul, dia pergaulannya sama kebanyakannya perempuan-perempuan yang justru membuka aurat. Ini jomplang. tidak nyambung. Saya tidak mengatakan tidak boleh bergaul sama sekali, tetapi kalau kita ibu-ibu yang sudah berjilbab, kongkong-kongkongnya di tempat yang tempat-tempat orang buka aurat, ini tidak nyambung. Misalnya berjilbab tapi pergi ke karaoke, jilbaban tapi pergi karaokean atau dugem, ini tidak nyambung. Jilbab ini pakaian muslimah, lalu pergi ke tempat yang di situ banyak maksiat, banyak perempuan-perempuan yang buka aurat, bahkan perempuan-perempuan yang jual diri. Di karaoke-karaoke itu kan banyak perempuan jual diri. Saya tidak pernah masuk, tapi saya kira-kira begitulah. Dengar-dengar, tanya-tanya, kira-kira pasti ada begitunya. Perempuan-perempuan pura-pura ngaku nyasar salah masuk ruangan, lalu kemudian menjajakan dirinya. Maka seorang perempuan yang sudah berjilbab, yang sudah bertaubat, dia hindari tempat-tempat yang seperti itu. Dia hindari bergaul dengan perempuan-perempuan yang justru membuka aurat. Hindari tempat-tempat yang justru di sana banyak-banyak perempuan yang buka aurat, ke karaokean, ke dugeman, atau ke yang semacamnya, ke kafe-kafe yang semacamnya. Dan kalau ibu-ibu yang sudah berjilbab lalu masih bergaul dengan perempuan-perempuan yang seperti itu, tidak ada niat dakwah sama sekali, tetapi hanya justru untuk kongkong-kongkong dengan mereka, maka saya katakan ini tidak nyambung. Tidak nyambung sama sekali. Saya lihat sebagai orang berjilbab, tapi grupnya adalah grup perempuan-perempuan rok pendek, makan di Pizza Hut, makan di sini, di upload fotonya. Dia sendiri tok berjilbab di situ, yang lainnya semua tidak ada yang pakai jilbab. Ikut reunian, reuni SMA, reuni kuliah, dia sendiri pakai jilbab sendirian. Teman-temannya lalu kemudian pakai rok pendek, pakai tank top dan yang semacamnya. Maka ini tidak nyambung. Pergaulan yang sama sekali tidak nyambung. Bukan berarti saya mengatakan tidak boleh, tapi hindari. Kalaupun mau berkumpul, maka berkumpul pada waktu-waktu yang memang butuh saja. Dan itu pun harus ada niat di dalam hati mendakwahkan kepada mereka tentang jilbab. Tetapi kalau tidak ada niat di dalam hati, maka saya katakan jangan kumpul sama sekali. Saya pernah di SMA diajakin reuni. Walhamdulillah, memang saya tidak pernah datang sama sekali. Bukan saya tidak mau, tetapi ketika saya melihat foto reuni di tahun-tahun sebelumnya, wah ini tidak nyambung. Ada yang berjilbab, ada yang tidak berjilbab. Kemudian yang jilbab-jilbab yang panjang, kemudian foto-fotoan sama perempuan-perempuan, roknya rok sepaha. Saya bilang ini tidak nyambung. Kalau saya di situ datang hanya untuk hahaha, maka saya tidak ada niat sama sekali untuk berdakwah, maka tidak nyambung juga. Maka saya katakan kepada ibu-ibu, masa lalu dia akan berlalu. Disimpan, jangan dibuka-buka, jangan diceritakan kepada orang. Kemudian banyak-banyak belajar untuk menuntut ilmu. Dalam satu minggu harus ada waktu-waktu yang banyak untuk bisa menuntut ilmu. Lalu kemudian bergaulah dengan wanita-wanita yang salihah. Jangan bergaul dengan wanita-wanita fajirah yang membuat kita luntur. Ibu-ibu yang sudah berjilbab, maka jauhi untuk banyak kongkong-kongkong dengan perempuan-perempuan yang tidak berjilbab. Jauhi untuk kongkong-kongkong di tempat-tempat yang disitu justru banyak maksiat, karena tidak nyambung sama sekali antara jilbab dengan perbuatan maksiat. Seperti pergi ke karaoke, pergi ke kafe, pergi ke dugem yang semacamnya bersama perempuan-perempuan yang tidak menggunakan hijab. Bolehkah kita menampilkan foto rumah mewah atau materi yang lain yang kita miliki dengan tujuan untuk berterima kasih kepada pemberinya dan lalu membuat status alhamdulillah ya Allah, atau terima kasih untuk fulana atas hadiahnya? Kalau yang pertanyaan pertama, fotonya adalah foto rumah mewah atau mobil baru atau yang semacamnya, maka tidak boleh, dikarenakan sangat dekat dengan yang namanya riya atau pamer. Sangat dekat dengan kesombongan. Bedanya 11-12. 11-12, benang tipis. Foto rumah diri sendiri atau foto mobil baru diupload di Facebook supaya orang lihat, ini saya punya mobil baru atau punya rumah mewah, Walaupun nanti judul statusnya adalah alhamdulillah. Saya katakan ini sangat dekat dengan yang namanya ujub, riya dan pamer. Dan yang sama dengan ini, mengupload foto diri sendiri pada saat sedang haji dan umroh. Alhamdulillah lagi umroh. Atau sedang pakai ihram, ibu-ibu naik-naik di Jabal Uhud, naik-naik ke atas sehingga kadang-kadang keplecok lalu jatuh, kakinya sakit. Di atas foto-foto sama suaminya. Setelah foto lalu kemudian diupload di Facebook lalu mengatakan alhamdulillah, bisa juga nginjak di sini. Padahal tadi di bawah sudah keplecok kakinya. Ibunya tidak diupload. Coba tulis alhamdulillah nyampe di sini walaupun keplecok. Pasti dia tidak akan tulis. Dikarenakan pasti malu-maluin diri sendiri. Biasanya yang diupload itu yang bagus-bagus misalnya. Alhamdulillah lagi umroh. Padahal sebenarnya umrohnya cuma sebentar, mayoritas hari di sana jalan-jalan ke mall. Saya dapat sebagian orang, ada perempuan yang pernah berkata, alhamdulillah nyampe di sana. Kemana aja di sana? Ya ke mall aja. Mumpung mallnya di depan Masjidil Haram katanya. Maka saya katakan jangan upload-upload yang seperti ini, jangan update-update status yang seperti ini, walaupun nanti tujuannya adalah karena dia identik dengan pamer. Identik dengan pamer. Kalau mau berterima kasih kepada Allah, maka cukup ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah, enggak usah di-upload-upload fotonya. Saya lagi di Jabal Rahmah, saya lagi di sini dan seterusnya. Tetapi ada juga orang mengupload dengan tujuan untuk menyampaikan kabar gembira. Dan kita ketika mendapatkan nikmat Allah boleh memberitahukan kabar gembira itu kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna atainaka al-kautsar fasholli lirabbika wanhar. Terus inna atainaka al-kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syaniyaka huwal abtar. Firman Allah Subhanahu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat-nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah. Ini adalah pembolehan, dibolehkan untuk menceritakan nikmat Allah yang kita dapatkan kepada orang yang kira-kira senang kalau kita ceritakan. Boleh kadang-kadang kita menceritakan nikmat Allah kepada orang yang kita anggap kalau kita ceritakan dia senang. Misalnya, ya kita ceritakan, mah, kita kirim foto kepada orang tua. Alhamdulillah mah sudah sampai di Ka'bah misalnya. Ya. Tujuannya bukan untuk pamer kepada orang tua, tetapi untuk memberitahukan kepada orang tua kabar gembira. Maka ini boleh, boleh, tidak masalah. Tetapi tentu beda kalau di upload dalam bentuk status, takutnya nanti jadi riya. Ya. Adapun kalau kita diberikan hadiah kepada orang, lalu kita upload hadiahnya, kita foto hadiahnya itu, misalnya hadiahnya tas lah, ya. Kita foto tasnya. Kita upload lalu kemudian kita tag dia. Kalau di Facebook di tag, terima kasih Mbak Fulana atas hadiahnya, jazakillah khairan, semoga Allah mengganti dengan balasan yang setimpal. Maka ini boleh insyaallah. Bagaimana cara membedakan mengenai hadis palsu dan sahih yang tersebar di media sosial? Caranya banyak. Satu, tanya ustaz yang kompeten. Ustaz, ada hadis begini sahih atau tidak ya? Kita tanya kepada yang memang kompeten. Dua, caranya cari di situs-situs yang terpercaya. Kalau saya, salah satu situs yang terpercaya, dia seperti Google, tetapi hanya menampilkan website-website yang terpercaya adalah ufit.com. ufit.com. ufit.com ini, setelah saya lihat, saya gunakan dari zaman dahulu, dari kira-kira tahun 2007 atau 2008 saya gunakan. Saya lihat ufit.com ini adalah seperti Google, mirip seperti Google, tempat mencari sesuatu, tetapi hanya berhubungan dengan agama. Dan nanti ketika kita cari, lalu kemudian keluar link-linknya, biasanya hanya menampilkan situs-situs atau blog-blog yang insya Allah amanah dan keilmiah. Hadis-hadisnya mereka gunakan hadis-hadis yang sahih insya Allah. Kalau bisa lihat lagi, cari di Maktabah Syamilah. Kalau ibu-ibu punya laptop, install Maktabah Syamilah di laptopnya. Maktabah Syamilah itu adalah software yang berisi ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu atau bahkan jutaan buku. Ya. Yang di situ ditampilkan buku-buku para ulama dari zaman dahulu. Bisa dicek di situ apakah sahih atau tidak. Sejak saya punya Facebook, ada beberapa teman sekolah yang laki-laki akhirnya menelpon saya. Nah, berarti ibu ini di Facebooknya dia tulis nomor teleponnya berarti. Kalau tidak ditulis nomor teleponnya kan berarti tidak di telepon. Kecuali maksudnya dikirim pesan secara jalur pribadi. Biasanya saya menerimanya hanya sekedar untuk menghargai dia. Tapi setelah itu saya tidak mau angkat lagi dengan harapan dia tidak menelpon saya lagi. Apakah saya berdosa kalau dia sampai sakit hati? Tidak, ibu tidak berdosa. Walaupun dia sakit hati, dan itu lebih bagus dia sakit hati daripada dia dapat penyakit hati. Kalau ditelepon lalu kemudian hanya untuk hari-hari, mending gak usah. Jangan dianggap. Bilang saja saya sudah punya suami. Kecuali kalau belum punya suami. Kalau belum punya suami, maka cari suami. Bagaimana menegur saudara kita di media sosial agar menjadi pelajaran teman-teman yang lain yang ada di grup? Misalnya saudara kita menulis status yang kurang tepat. Jangan ditegur di grup. Kalau ibu-ibu punya grup WhatsApp, punya grup Telegram, BBM yang semacamnya, kalau ada di antara saudari kita yang salah, misalnya dia menukil hadis ternyata hadisnya lemah, atau dia menukil suatu perkataan tapi perkataan itu salah, maka jangan ditegur di grup. Takutnya nanti dia jadi sedih, dia jadi marah, lalu left dari grup itu, meninggalkan grupnya hingga dia tidak dapat faedah sama sekali, atau kemudian memusuhi kita. Maka ini jangan. Kalau kita mau tegur, maka tegur di jalur pribadi. Sampaikan, afwan ukhti, ini tadi yang antum tulis, yang anti tulis, ini tadi salah, ini hadisnya tidak sahih, saya sudah baca di sini. Coba dicek. Nanti kalau dia jawab, oh begitukah? Iya, ini hadisnya tidak sahih. Sebaiknya anti ralat di grup. Nanti biar dia yang meralat sendiri. Jangan kita tegur di grup. Ukhti itu salah, jangan ditegur seperti itu. Tetapi tegur saja lewat jalur pribadi, langsung ke dia sendirian. Lalu suruh dia meralat. Ukhti sebaiknya diralat di grup. Nanti takutnya nanti orang-orang mengira itu hadis yang sahih. Dan yang semacamnya. Nanti biar dia meralat sendiri. Afwan, tadi ana salah posting. Tadi maksud ana itu begini, hadisnya lemah, saya ana kira sahih. Afwan ya, afwan semua. Biarkan dia yang meralat sendiri. Pertanyaan terakhir. Ustaz, olahraga perempuan di zaman Rasul apa? Berupa apa? Olahraganya misalnya lari. Karena Rasulullah dan Aisyah kadang-kadang lari. Lomba lari. Kalau ibu-ibu mau olahraga-olahraga yang di zaman sekarang, boleh. Yang biasa-biasa saja. Ya. Yang penting tidak memfitnah laki-laki. Oh, ini kok Hello Kitty-nya datang lagi nih. Sudah pertanyaan terakhir tadi. Dulu ana pernah main tenis sama istri ana di Saudi. Tapi dia main tenis tidak pakai pakaian tenis. Tetap pakai cadar. Pakai jilbab. Tetap pakai gamis. Tetap menutup aurat. Itu pun di tempat yang sepi. Misalnya di halaman rumah sendiri. Atau di belakang rumah kita punya halaman sendiri, punya tenis meja, punya meja tenis meja, lalu main sama istri atau istri main sama anak, memang tidak masalah. Hukumnya boleh. Yang penting tadi, ya, kalau itu hampir terbuka di tempat umum, maka jaga auratnya, jangan sampai, ya, karena berdalih ini kan cuma main-main di depan rumah, lalu pakai celana pendek misalnya. Atau pakai celana panjang tapi tidak tertutup kakinya, auratnya terbuka, jilbabnya jilbab pendek, ya. Lalu kemudian juga ini bagusnya besok-besok ibu-ibu duduknya agak dekat lalu pegang ini jilbab hijabnya, iya jauh-jauh gini nanti kadang dia terbang. Jadi tidak masalah, pada mainan-mainan atau olahraga yang seperti tenis meja, bulu tangkis, tidak masalah. Yang penting tetap dijaga auratnya dan mainnya kalau bisa dalam rumah. Kalau main depan rumah, maka diperhatikan tetap harus terjaga auratnya. Tidak boleh dengan alasan olahraga kemudian pakai celana pendek atau pakai celana panjang di depan rumah, atau pakai jubah pendek, pakai baju olahraga yang kelihatan semua bentuk badannya, ini semua tidak boleh. Walaupun dengan alasan olahraga, tetapi olahraga pada umumnya boleh insya Allah. Terakhir ya sudah, jangan dikasih lagi pertanyaannya. Bagaimana cara mencari lelaki yang soleh untuk dijadikan suami? Saya belum pernah menikah. Karena saya belum pernah menikah, Pak Ustaz. Ya, maklum, saya tahu ini belum menikah karena Hello Kitty kertasnya. Cara cari suami yang soleh, maka tanya kepada laki-laki yang soleh. Kalau ibu, kalau Ukti belum menikah, lalu mau cari calon suami yang soleh, maka tanya kepada Ustaz yang anti percaya. Yang Ustaz ini merekomendasikan lelaki yang memang dia kenal sudah lama. Seperti Ana misalnya. Ini Ana tidak bilang lelaki soleh ya. Kalau nanti memuji diri sendiri lelaki soleh. Tetapi Ana boleh ceritakan, ketika bertemu dengan istri guru, dikenalkan oleh Ustaz kami. Jadi Ustaznya yang memperkenalkan. Misalnya, Ukti ini ada ikhwan, sudah bekerja begini, begini, bahasa Arabnya sudah baik, begini, begitu, lalu kemudian dikenalkan. Dan kami tidak melalui proses pacaran, dikarenakan dua-duanya adalah rekomendasi. Yang istri direkomendasikan, yang suami direkomendasikan. Oleh Ustaz yang kita percaya juga. Jadi kalau mau cari suami yang baik, tanya kepada Ustaz, Ustaz saya mau menikah, tolong dicarikan carikan calon suami, tetapi yang betul-betul antum kenal agamanya, antum kenal akhlaknya baik, dikenal suka menolong, dikenal santun kata-katanya, tidak ringan tangan dan seterusnya. Nanti tanya kepada Ustaz sehingga nanti dicarikan insyaallah. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.